إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله جماعة جمعة رحمني الله وإياكم Akhir-akhir ini kita sebagai kaum muslimin dan secara khusus sebagai warga negara Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam aksi demonstran dengan berbagai macam demonstrasi yang digelar entah kalangan mahasiswa maupun kalangan partai. Semuanya menuntut dan menolak dengan berbagai macam penolakan, diantaranya adalah menolak yang diistilahkan katanya kenaikan BBM. Semua ini ayuhal muslimun, kalau kita pelajari dan kalau kita kembalikan kepada syariat Islam, tidak lain karena menunjukkan dha'ful tawakkul wa dha'ful yaqini 'ala Allah azza wa jalla. Semua ini kalau kita tinjau dari sisi syariat, entah muslimin yang ikut-ikutan menghujat ataupun demo, tidak lain menunjukkan barakallahu fikum karena lemahnya tawakal dan lemahnya keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu menggantungkan nasib, selalu menggantungkan rezeki kepada sebab. Bahwa segala sesuatu kalau murah, rezeki pun akan lapang, akan melimpah. Enggak pernah dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap seorang hamba pun. Enggak pernah mengembalikan kepada at-tawakkul 'ala Allah, bahwasanya innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fi talab. Tidak akan mungkin ada seorang jiwa yang meninggal kecuali kalau rezekinya sudah berakhir, atau tidak akan mungkin berhenti rezekinya seorang hamba kecuali kalau sudah maut menjemput dia, maka hendaknya kalian mencari rezeki dengan cara yang baik, yang halal. Semua ini barakallahu fikum menunjukkan lemahnya tawakal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lemahnya keyakinan terhadap rezeki yang sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla membimbing dan memerintahkan kita di dalam Qur'annya. Di dalam kitabnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan bertawakallah kalian kepada Allah kalau memang benar-benar kalian orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ كَافِي. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dan jika engkau sudah memutuskan, sudah mantap dengan suatu keputusan yang syar'i, sudah mantap dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka tawakkallah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah azza wa jalla juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan orang-orang ketika menakut-nakuti kaum mukminin, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya pasukan kafir telah bersiap siaga untuk menggempur kalian, maka hendaknya takutlah kalian kepada mereka. Mereka hanya menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah azza wa jalla bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan tempat bertawakal. Falamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ketika kaum mukminin melihat pasukan Ahzab, perang Khandaq, kaum mukminin mengatakan, هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mereka bertambah dengan melihat musuh kecuali pasrah dan iman mereka. Adapun munafik yang memang ragu-ragu di dalam keimanan, mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Mereka mengatakan ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa kemenangan itu sekedar janji palsu. Munafik. Ayuhal muslimun ibadallah. Demikian besar, demikian banyak perintah di dalam Al-Quranul Karim tentang tawakkal ala Allah Azza wa Jal, tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sebenarnya apa yang namanya tawakkal? Apakah yang dinamakan tawakkal adalah meninggalkan sebab, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak melakukan sebab? Salah. Yang namanya tawakkal, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, wa haqiqatu tawakkul i'timadul qalbi ala Allah azza wa jal ma'a fi'lil asbab. Yang namanya tawakkal adalah ketergantungan hati seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melakukan sebab. Artinya dia mencari rezeki dengan cara yang halal, tetapi dia masalah hasil dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rezeki, masalah hasil Allah azza wa jalla yang menentukan. Kita menikah, kita menggauli istri kita, masalah apakah bisa kita punya anak, apakah kita bakal punya keturunan, Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan. Itulah namanya tawakal. وحقيقتها على نوعين كما قال ابن القيم. Dan yang namanya tawakal ada dua. Yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil masalih wa jalbi ma yuhibbuhu al-insan wa yardah. Yang pertama adalah menggantungkan nasib kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jal dalam mengharapkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita ridhai. Yang kedua adalah tawakkul alallah ala daf'il madar wa daf'i ma yakrahul insan. Yang kedua adalah pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam atau berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari berbagai macam madarat dan malapetaka dan mara bahaya. Ini yang kedua. Yang pertama mengharapkan manfaat, yang kedua berlindung kepada Allah dari madarat, ini baru namanya tawakal. Ma'a fi'lil asbab. Na'am ayyuhal muslimuna ibadallah. Kenapa seseorang sampai nekat korupsi, mengorbankan jabatannya, mengorbankan harga dirinya yang semestinya dia dihormati oleh masyarakat, disanjung oleh masyarakat, nekat korupsi karena lemahnya tawakal Allah Azza wa Jal, karena lemahnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir, kapan saya harus kaya kalau mengharapkan gaji resmi? Berpikiran, kapan saya bisa hidup bahagia? Saya bisa membahagiakan anak dan istri saya kalau cuma mengandalkan honor saya. Berapa gaji saya dari negara? Lemahnya tawakal Allah Azza wa Jal. Lupa doa. Lupa tawakal. Kenapa seorang rakus dengan dunia sampai lalai dari ibadah? Tidak lain kecuali karena lemahnya tawakal Allah Azza wa Jal. Rakus dengan dunia sampai melalaikan sholatnya, melalaikan ibadahnya, semuanya demi untuk mengejar dunia. Semua ini terjadi karena lemahnya tawakal. Kenapa sampai sebagian mahasiswa keluar ke jalan demo menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan sandang pangan, menolak karena lemahnya tawakal. Apa yang kita khawatirkan? Rezeki bukan kita yang atur. Rezeki yang atur bukan presiden. Rezeki yang atur bukan pemerintah. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pasrah kita kepada Allah Azza wa Jalla akan hidup tenang. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa 'alam bi anna tawakkul min aqwa al-asbab fi jalbi ma turiduhu wa daf'i ma takrahuh. Bal huwa aqwa al-asbab 'ala al-itlaq. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, dan ketahuilah bahwa yang namanya tawakal adalah salah satu sebab yang paling kuat untuk seorang manusia mendapatkan apa yang diinginkannya dan menolak apa yang dikhawatirkan dan yang ditakutinya. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, aqwal asbab 'ala al-itlaq, merupakan sebab yang paling kuat secara mutlak. Naam, artinya bagaimana kehidupan para salaful ummah, bagaimana kehidupan generasi kita yang terdahulu. Dan kita tidak usah jauh-jauh, kalau mungkin mau menengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu jauh, mungkin kita enggak paham. Kita enggak usah terlalu jauh, melirik aja dalam sejarah negara kita ini. Apa modal para nenek moyang kita ketika memperjuangkan negara ini? Ketika memerdekakan, ketika berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara republik yang kita cintai ini? Senjata, tank, meriam apa yang mereka gunakan? Tidak lain semata-mata karena tawakal Allah Azza wa Jal, turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat takbir, tawakal Allah Azza wa Jal, niat ikhlas, doa yang keluar dari hati yang terzalimi, toh pada akhirnya juga Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada para pejuang kita. Ini semestinya yang kita lihat. Sekarang negara kita semakin maju, justru semakin takut masyarakatnya. Negara semakin maju perekonomiannya, justru semakin khawatir. Kenapa? karena ulama sudah tidak diindahkan lagi. Yang lebih diindahkan adalah tokoh politik yang bersaing di medan politik. Yang ditokohkan adalah anak-anak muda. Yang ditokohkan adalah mahasiswa yang barusan berumur 25 tahun, 20 tahun. Koar-koar bersuara, yang penting banyak pengikutnya, banyak suara. Itulah yang ditokohkan. Mana para ulama? Ulama belakangan. Ulama belakangan. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kalau kita hidup penuh tawakal, akan tenang hati kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitadah." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, memasrahkan segala hasil urusan kalian kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian layaknya seorang seekor burung. Tagdu himasan wa taruhu bitanah. Lihat kehidupan burung. Pergi di pagi hari perut dalam keadaan kosong, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Enggak pernah mikir kenaikan ini, kenaikan itu, enggak pernah mikir punya anak banyak, enggak pernah mikir bakal ini, bakal itu, enggak mikir dia. Yang namanya rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya subhanallah, justru kita manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah azza wa jalla, kadang lebih takut daripada burung. Bahkan burung gak pernah takut kehabisan rezeki. Subhanallah. Wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nas'alullah assalamu al-afi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Di dalam kehidupan dunia ayyuhal muslimun, kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, atau kalau kita selalu mengandalkan ideologi yang kita punya, kalau kita selalu mengandalkan politik, kalau kita selalu mengandalkan pemikiran, kewalahan kita di dalam menghadapi kehidupan dunia. Stres. Sebentar lagi bakal punya anak, tambah lagi anak. Biaya sekolah dari mana, makan dari mana. Setiap hari mendengarkan, membaca di surat kabar, kenaikan harga, kenaikan BBM. Ada ancaman ini, ada ancaman itu. Ada isu ini, ada isu itu. Kalau kita mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan barakallahu fikum kekuatan kita, stres. Tetapi kalau kita selalu pasrah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, akan tenang kehidupan kita. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu an, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim hina ulqiya fil nar. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل, cukuplah bagi Allah, bagi saya Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat ini kata Ibn Abbas diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan di dalam api. Dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diteror, ketika beliau menghadapi teror dari orang-orang musuh-musuh dakwah, bahwasanya kalian akan dikepung, kalian terancam keamanannya, kalian terancam jiwa dan hartanya. Rasulullah dan para sahabat mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik pelindung. Mau lari kemana? Mau panik? Mau takut? Yang namanya ajal hitungan waktu. Yang namanya ajal hitungan waktu. Hari ini, besok, jam ini, setelah ini, yang namanya mati hitungannya adalah waktu. Sehingga Rasulullah mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Makanya lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan dalam segala urusan al-i'timad 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud An-Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' bin 'Azib, kata beliau, ya fulan, idza akhadta majja'ak fatawadda' wudhu'aka lis-salah ثم تجع على شكك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإذا أصبحت أصبحت خيرا. كتب رسول الله يا فلان, kalau engkau hendak tidur, maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudunya engkau ketika mau sholat. Dan berbaringlah engkau di sisi kananmu. Ambillah, berbaringlah di posisi kanan. Kemudian jangan lupa engkau mengucapkan doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wahai Allah, saya memasrahkan jiwa dan ragaku kepada engkau, wahai Allah. Wajhtu wajhi ilaik. Saya menghadapkan wajahku kepada engkau, wahai Allah. Dan saya menyerahkan, memasrahkan segala urusanku kepada engkau, wahai Allah. Urusan duniaku maupun urusan agamaku, keluargaku maupun diriku sendiri, saya pasrahkan kepada engkau, wahai Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, saya baringkan punggungku di sisimu, wahai Allah. La malja'a wa la manja minka raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harapan dan penuh rasa takut kepada engkau, wahai Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada yang menyelamatkan dan tidak ada tempat bergantung selain engkau, wahai Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyika alladhi arsalt. Dan dengan nabimu yang engkau utus. Kata Rasulullah, kalau engkau tidur dengan mengucapkan doa ini, kalau engkau meninggal di malam itu, engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan muslim. Dan engkau kalau bangun di pagi hari, engkau masih dibangunkan di pagi hari, maka niscaya kamu akan bangun di pagi hari dalam keadaan asbahta khairan, dalam keadaan urusanmu semuanya baik dan gampang. Doa ketika mau tidur, ketika keluar rumah. Di dalam hadis Ummu Salamah juga Rasulullah selalu tidak lupa mengucapkan kalimat tawakal. Beliau sallallahu alaihi wa sallam kata Rasulullah radhiyallahu anha, "Kana idza kharaja min baitih," adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya, beliau selalu mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhal 'alayya. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, saya tawakal, saya memasrahkan segala urusanku kepada-Mu, wahai Allah. Allahumma inni, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau. An adilla wa dhalla, jangan sampai saya tersesat atau ada yang menyesatkanku di jalan, atau saya tergelincir, atau jangan sampai ada yang menggelincirkan saya, atau jangan sampai saya berbuat zalim di jalan atau ada yang menzalimi saya, atau jangan sampai saya berbuat jahil atau ada yang berbuat jahil terhadapku, wahai Allah. Selalu pasrah, selalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan. Di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah ketika keluar rumah, beliau selalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Billah, kata Rasulullah, man qala hina kharaja min baitihi qila lahu qufita wa wuqita watanaha anhu syaitan wahudita watanaha anhu syaitan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka malaikat mengatakan kepada orang ini, engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah mendapatkan perlindungan dari kami, yakni dari Allah Azza wa Jalla, dari malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Wa qufita, dan engkau telah kami cukupi segala kebutuhanmu, dan syaitan pun akan menjauh dari dia. karena lemahnya tawakal kita, karena lalainya kita terhadap azkar, terhadap doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita lebih rajin menonton berita, membaca berita daripada membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hidup pun penuh cemas, sehingga hidup pun penuh dengan was-was dan kekhawatiran. Sebentar lagi BBM naik, sementara gaji saya sekian, sebentar lagi SPP anak-anak saya harus naik, sebentar lagi. Kenapa semua seperti ini terjadi? Semua ini terjadi akibat daripada ghazwul fikr, daripada perang urat saraf yang dilantai, yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam. Termakan iklan yang ada di TV, yang ada di koran, selalu yang dikejar adalah prinsip ekonomi. Selalu yang dikejar adalah prinsip ekonomi negara begini dan begitu, akhirnya terbawa. Enggak sadar dia pun akhirnya terbawa. Na'udzubillah. Ayuhal muslimun ibadallah, inilah senjata kita kalau mau ingin hidup tenang. Tawakkal 'alallah azza wajal. Selesai. Pasrah. Kita mau mengawal, minta pengawal dari siapa? Kita mau minta rezeki dari siapa? Tidak lain kecuali dari Allah azza wajal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya arhamar rahimin, ya razzaq wa dzul quwwatil matin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى